Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahu ifdalih. Ma'itu ta'allumah wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa al-intifa' wa lifada wa al-istifada wa al-hassa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-hudah wa dalala ala al-hayra. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. إلى قوله بالإصرار بالصدقة فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب dan atas kamu untuk bersedekah dengan diam-diam. Karena sesungguhnya sedekah dengan diam-diam itu bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tudha'af 'ala sadaqatil 'alaniyah bi 70 di'fan, dan sedekah diam-diam pahalanya dilipat gandakan daripada pahala yang terang-terangan sampai 70 kali lipat. Wa taslam min turuki riya al-mufsid lil a'mal, dan kamu akan selamat daripada penyakit riya yang bisa menghancurkan amalan-amalan termasuk sedekah. Ini dianjurkan oleh beliau kalau bisa kita bersedekah dengan diam-diam, maka itu lebih baik. Karena sedekah dengan diam-diam ini lebih dekat untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah diam-diam ini yang artinya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang diberi pun itu tidak mengetahui kalau apa yang ada di tangannya atau apa yang diterimanya itu adalah sedekah. Jadi kalau memberi kepada seseorang, ada orang lain yang tahu kalau dia memberi sedekah, itu berarti bukan sedekah tusir. Itu berarti bukan sedekah diam-diam. Walaupun yang mengetahuinya satu orang. Cuma satu orang yang melihat. Dan walaupun nanti dia mengatakan kepada orang tersebut. Jangan bilang-bilang ya. Nah ini sudah bukan dianggap sedekah tusir. Karena berarti ada orang yang tahu. Masalahnya lagi katanya ulama. Sedekah tusir itu harus yang diberi pun juga tidak tahu. Yang diberi tidak tahu ini kan repot. Di tempat yang sepi, tidak ada orang yang melihat, kemudian kita berikan sesuatu kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, tidak ada orang lain, tidak ada yang melihat. Tapi yang kita beri, itu tahu kalau dia diberi sedekah. Itu masih belum dianggap sedekah tusir. Jadi tidak mudah untuk sedekah tusir. Makanya beliau Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang ahli sujud, yang ahli ibadah, beliau kalau sedekah itu berusaha sedekahnya itu semuanya sedekah tusir. Karena beliau tahu pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi kita berikan uang 100 ribu rupiah kepada seseorang. Ini ya hadiah, ini sedekah. atau kita berikan kepada seseorang tanpa diketahui kalau itu sedekah, itu pahalanya 70 kali lipat lebih banyak. Jadi seakan-akan kita bersedekah sampai 70 kali. Pahalanya kan banyak, berarti bedanya jauh 70 kali kita sedekah. Kalau kita sedekahnya dengan cara diam-diam, bahkan yang menerima pun tidak tahu. Nah, Imam Ali Zainal Abidin berusaha karena dia seseorang yang agil. Karena beliau orang yang mencari pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya dia itu menghadap kepada Allah SWT dengan banyak pahala. Kalau orang yang bisnis, orang yang berdagang, pasti dia punya rencana-rencana, taktik-taktik, bagaimana supaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, itu orang pebisnis seperti itu. Maka begitu juga orang yang bisnis akhirat. Bisnis akhirat artinya dia mencari keuntungan pahala, mencari keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, pahala sebanyak-banyaknya. Nah, untuk mengetahui pahala yang mana yang banyak, itu harus belajar tentunya. Harus ngaji. Kalau tidak mengaji, bagaimana dia tahu yang mana yang pahalanya banyak? Kalau tidak mengaji, bagaimana dia tahu sedekatus sir itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat? Fastabiqul khairat. Kita diminta untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang mana kebaikan ini tujuannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ali Zainal Abidin berusaha sedekahnya semuanya sedekatus sir. Sedekahnya itu berusaha diam-diam. Sampai-sampai sebagian orang menyangka Imam Ali Zainal Abidin ini orang yang pelit. Dikira orang yang pelit, dikira orang bakhil, dikira enggak pernah sedekah Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa kok mereka sampai berprasangka seperti itu? Karena beliau kalau sedekah diam-diam, enggak tahu. Jadi makanya kalau misalnya ada seseorang yang kaya, yang mampu, kok dilihat tidak pernah sedekah, tidak pernah membantu, jangan su'udzon, jangan berburuk sangka. Kita mungkin tidak tahu, mungkin orang kaya, orang mampu tersebut sedekahnya banyak, tapi diam-diam. Masa mau pengumuman dulu, nah, sudah sedekah. Sama si fulan sekian, sama si fulan sekian. Kalau diumumkan lagi, akhirnya bukan sodako tusir, bukan sodako alania, akhirnya pahalanya sia-sia nantinya. Nah, jangan su'udzon dengan seseorang, si fulan itu orang mampu tapi tidak pernah sedekah. Bisa jadi sedekahnya beliau sirron, diam-diam seperti Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di su'udzoni, dikira Imam Ali Zainal Abidin ini tidak pernah sedekah. Padahal sedekahnya banyak, tapi diam-diam. 100 keluarga di Madinah Al-Munawwarah, daripada kalangan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, semuanya makannya itu dari sedekatus sirnya beliau Imam Ali Zainal Abidin. Sampai beliau memikul sendiri di punggungnya, karena kalau meminta bantuan orang lain nanti diketahui. Bagaimana so? Di malam hari beliau sampai memikul sendiri beras itu, gandum tersebut. Dan beliau bagi-bagikan di depan pintu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mereka membuka pintu di subuh hari, sudah mendapatkan gandum yang siap dimakan. Itu ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, Gubernur Madinah itu kedatangan fukara. Gubernur Madinah ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, didatangi orang-orang miskin. Mereka meminta bantuan. Loh, katanya Gubernur Madinah, dari kemarin-kemarin, dari dahulu kemana kalian? Dikira semuanya orang Madinah ini, semuanya nikmat semuanya, makan semuanya. Mereka tidak tahu gubernur Madinah pun juga tidak tahu bahwasanya mereka yang datang fuqara itu makannya dari sedekah sirnya Imam Ali Zainal Abidin. Nah, diam-diam sampai membekas di punggung beliau luka, menahan rasa sakit, memikul beban yang berat demi mendapatkan pahala sedekah sir. Dan sedekah sir tutfi hadabar rabb. Sedekah sir memadamkan marahnya Tuhan, memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kemaksiatan, kalau kita berbuat kesalahan, maka kita dianjurkan untuk sedekah sir kalau bisa. Allah insya Allah padam marahnya. Allah insya Allah akan murkanya berubah menjadi ridha. Kalau bisa sedekah sir itu mujarrab, tutfi hudhabar rabb. Kalau tidak bisa, ya minimal sedekah biasa. Walaupun diketahui oleh orang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullah, ittaqillah haitsuma kunta. Wa adbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Jangan kita bertakwa kepada Allah kalau kita di masjid. Jangan kita hanya bertakwa kepada Allah di depan orang. Tapi kalau kita di kamar sendiri, kita tutup pintu kita, kita tidak bertakwa kepada Allah di saat itu, tidak. Yastahuna minan nas wala yastahuna minallah. Apakah kalian malu dengan manusia dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ma'hum, padahal Allah bersama mereka. Iz yubayyituna ma la yardha minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna bihi basira. Wa kana Allahu bima ya'maluna basira. Muhita. Di saat mereka melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, berucap dengan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan di saat itu. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah sayyi'ah. Ikutilah kesalahan, kemaksiatan itu dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan yang setelahnya insya Allah bisa menghapus kejelekan dan kemaksiatan sebelumnya. Kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung segera berbuat amal soleh. Termasuk di sini yang dianjurkan untuk kita bersedekah. Dengan itu kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kemaksiatan kita. Bahkan salafus soleh menganjurkan di mana kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dianjurkan di tempat itu juga kita melakukan kebaikan dan amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kemaksiatan di tempat ini misalnya. Ya, usahakan di tempat itu juga, di tempat yang sama juga kita berbuat amal soleh. Kita ngaji juga di situ. Kita zikir di situ. Sehingga tempat itu nantinya tidak hanya memberikan kesaksian yang jelek untuk kita, tapi memberikan kesaksian yang baik. Bahkan insya Allah hanya memberikan kesaksian yang baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu akan bersaksi. Manusia akan bersaksi, akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Anggota badan kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Tempat yang kita gunakan untuk kita lakukan perbuatan di tempat itu akan juga menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Makanya dianjurkan kalau pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat yang baik, jalannya dari tempat, jalan menuju masjidnya, memilih satu jalan, satu tempat yang pulangnya nantinya dipilih tempat yang lain. Supaya apa? Supaya jalan menuju ke masjidnya akan menjadi saksi kebaikan, jalan pulangnya berbeda, akan menjadi saksi kebaikan juga. Sehingga banyak yang akan menjadi saksi kebaikan untuk kita. Dianjurkan kalau kita sholat ya. Kalau bisa pindah-pindah. Kadang di sini, sebelahnya lagi. Walaupun misalnya sholat tarawih, kalau bisa. Salat tarawih, nanti salam, mau takbir lagi, pindah lagi, tukar-tukaran dengan sebelahnya. Begitu juga salat fardu dengan salat ba'diyah. Ya, atau sholat qobliyah dengan sholat fardu. Kalau kita sholat qobliyahnya di tempat ini, kalau bisa nanti setelah sholat qobliyah itu tukar-tukaran tempat dengan yang di sebelahnya. Itu sunnah itu. Supaya nanti tempat yang ini memberikan kesaksian yang baik, tempat yang tadi juga memberikan kesaksian yang baik. Dan itu juga disunnahkan memang dalam fikih. Nah, ini yang dikatakan wa'ad bi sayyi'ata tamhuha, dan ikutilah kejelekan, kemaksiatan dengan kebaikan segera. Tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan yang dilakukan sebelumnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menganjurkan seperti itu. Kalau kita bersedekah, sedekah dengan sedekah sir, sedekah diam-diam, tidak ada yang tahu. Walaupun yang menerima pun tidak tahu. Imam Ali Zainal Abidin meletakkan di depan pintu mereka, tidak ada yang tahu. Kita letakkan di depan pintu tetangga kita, atau kita lemparkan uang ke dalam pagar rumah tetangga kita misalnya. Atau kalau sekarang banyak cara bisa kita lakukan untuk sedekah sir, ngirim pulsa diam-diam, bisa kan? Bisa bayar tagihan listrik diam-diam, bayar tagihan PLN diam-diam, air diam-diam, bisa. Jadi yang menerima tidak tahu, tahu-tahu sudah dibayar. Ya, itu juga masuk dalam kategori sedekah sir. Atau kita membeli sesuatu yang harganya misalnya 200 ribu, kita beli dengan harga 230 ribu. Biasanya kan pedagang pakai tawar-menawar dulu baru dibeli. Ditanya, berapa? 200 ribu. Padahal dia tahu harganya ini 150 ribu. Biasanya tawar dulu. Ya, ketika dikatakan oleh penjualnya berapa? 200 ribu. Langsung beli aja. Padahal dia tahu pembelinya ini. Kalau ditawar bisa dapat 180, bisa dapat 170, bahkan bisa dapat 150. Dia beli langsung. Niatkan apa? Niatkan sodakotus sir. Nah, penjualnya kan masa tahu pembelinya niatnya sodakotus sir? Nggak tahu. Tapi habis itu jangan bilang-bilang. Itu anak tahu harganya ya. Kamu kulaan segini, untungnya segini. Itu sodakotus sir sisanya. Itu sodakotus sir yang sekarang bisa kita lakukan. Atau sebaliknya kita jual, harganya 200 ribu, kita jual dengan 150 ribu. Ketika ditanya sama pembeli, ini berapa? Kita katakan 180 ribu, padahal harganya 200 ribu. Oh ya sudah beli, niatnya 20 ribunya, sodakotus. Pembelinya tidak tahu kalau penjualnya itu sodakotus. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, lakukan. Apalagi kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutfi hadabar rabb. Bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Selain itu juga faedahnya adalah taslam min turuki riya al mufsid lil amal, bisa selamat daripada riya. Kalau kita sedekahnya terang-terangan, orang-orang semuanya tahu kita sedekah, khawatir kita senang diketahui oleh orang kalau kita berbuat baik. Kalau kita bersedekah senang aja, senang kita sedekah, orang lain tahu, kita senang orang lain tahu. Itu sudah bukan sedekah yang ikhlas karena Allah. Itu sudah dianggap sedekah riya. Apalagi sampai kepingin dan diharapkan pujian mereka. Dipuji, oh masya Allah ya fulan, masya Allah. Sedekah terus. Oh fulan masya Allah ibadahnya, sholatnya. Kita senang dengan pujian mereka. Nah, itu ikhlas tidak ada berarti. Padahal poin utama kita ibadah itu ikhlas. Dan ikhlas ini tidak gampang. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sesuatu yang paling mahal harganya, yang naik daripada bumi ke langit, daripada amalan adalah ikhlas. Ikhlas. An-nasu halka illa al-amilun wal-amilun halka An-nasu halka illal alimun wal alimun halka illal amilun wal amilun halka illal mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin adim. Manusia akan binasa, akan sengsara, kecuali manusia yang punya ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu tidak bisa beramal. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa ibadah. Semuanya mau ibadah butuh ilmu, belajar dulu mau ibadah. Jadi kalau beramal tanpa ilmu tidak bisa selamat dia. Walaupun ibadah kalau tanpa ilmu. Dan yang beribadah dan mempunyai ilmu, dia juga tetap akan binasa, akan hancur, akan sengsara. Kalau tidak apa? Mengamalkan ilmunya. Dan yang mengamalkan ilmunya pun juga akan sengsara kalau dia tidak ikhlas. Hanya yang ikhlas yang selamat. Wal mukhlisuna ala khatarin adim. Yang ikhlas pun dalam posisi yang bahaya. Dalam keadaan yang bahaya. Kenapa? Belum tentu dia ikhlas sampai mati. Amalan-amalan yang selama dia hidup, dia lakukan semuanya itu ikhlas karena Allah. Tapi kemudian di akhir kehidupannya, dia ujub, dia bangga dengan amalan yang dia lakukan selama hidupnya. Dia bangga, dia merasa sombong, dia merasa hebat. Maka semua amalannya sia-sia. Semua. Kita tahu di zaman Bani Israel, Rasul SAW bercerita. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada orang di zaman Bani Israel yang terkenal dengan ibadahnya, ahli ibadah. Ada yang orang lain yang terkenal dengan maksiatnya, ahli maksiat. Ditakdirkan mereka berdua ini bertemu di tengah jalan. Berhadapan gini. Orang yang ahli maksiat di zaman itu senang ketika berhadapan dengan yang ahli ibadah. Oh, alhamdulillah. Ana bisa bertemu dengan orang yang ahli ibadah. Siapa tahu ana dapat berkah darinya. Siapa tahu dengan berkat ahli ibadah ini Allah mengampuni dosa-dosa ana yang sangat banyak. Dia mengharapkan berkah. Dan sebaliknya, yang ahli ibadah bertemu dengan yang ahli maksiat ini dalam hati. Aduh, apes. Ditakdirkan ketemu ahli maksiat. Ana sama dia beda level. Dia ahli maksiat, ana ahli ibadah. Hah, berarti merasa apa ini? Sombong dengan amalnya. Jangan apapun ibadah yang kita lakukan, jangan merasa kita berbuat ibadah. Jangan merasa kita berbuat baik. Apalagi ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ujub namanya. Kita merasa hebat dengan amal ibadah kita. Kita merasa mulia dengan amal ibadah kita. Kita merasa lebih mulia, lebih utama dari orang lain karena kita berbuat amal ibadah. Itu penyakit ujub tanpa kita melihat kepada Allah. Sungguhnya yang menakdirkan dia bisa ibadah itu siapa sih? Kalau dia tidak diberi hidayah sama Allah, masa bisa dia ibadah? Kalau dia tidak diberi kesehatan oleh Allah SWT, masa bisa dia ibadah? Kalau kalian yang berada di sini tidak diberi kesehatan, Allah mungkin nakdirkan kalian stroke saat ini, tidak mungkin ada di sini. Dan banyak juga yang sehat, tidak ada stroke, tidak ada penyakit, tapi tidak ada di sini. Tapi sedang maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak dapat hidayat. Semua orang yang melakukan ibadah kebaikan, itu semata-mata karena Allah. Melihatnya kepada Allah, jangan melihat kepada dirinya sendiri, bahwasanya dia hebat melakukan amal kebaikan, jangan. Ya, seorang dai yang ngasih nasihat, mau'idah, semuanya itu yang ngasih Allah. Dia hanya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi ilmunya adalah Allah, yang memberi taufik hidayat adalah Allah. Ya, ketika dia merasa hebat, merasa lebih mulia dari orang yang maksiat ini, maka itulah yang dinamakan penyakit ujub. Maka Jibril alaihi salam perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun untuk memberi kabar kepada mereka berdua. Dikatakan kepada orang yang ahli maksiat, "Kamu wahai orang yang ahli maksiat, karena kamu husnudzan dengan ahli ibadah, karena kamu berbaik sangka, karena kamu mengharapkan berkah, siapa tahu diampuni berkat kesolehan dan ibadahnya orang yang ahli ibadah, maka ketahuilah mulai sekarang amalan kamu dihitung nol lagi, tidak ada maksiat. Semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan dikatakan kepada ahli yang ahli ibadah, "Karena kamu sombong dengan amalan-amalan kamu, ibadah-ibadah kamu, merasa hebat, merasa mulia, mulai sekarang ibadahnya nol, habis, kosong, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujub. Na'udzubillah. Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu taala anhu pernah diundang oleh seseorang dalam jamuan. Orang kaya. Kemudian di saat waktunya untuk mengeluarkan makanan, dia jamuan ini di depan orang banyak. Maka sahibul bait itu mengatakan, keluarkan sufrah. Sufrah. Tempat untuk makanan-makanan diletakkan di atasnya. Keluarkan sufrah yang aku beli di waktu haji ya. Tapi yang aku beli di haji yang kedua, jangan haji yang pertama ya. Di depan orang-orang, supaya mereka tahu kalau dia sudah haji. Hajinya bukan hanya sekali, tapi dua kali. Apa yang diucapkan oleh Imam Sufyan As-Sauri? Miskin ar-rajul afsada hajjataihi bi kalima. Kasihan orang itu merusak pahala dua haji karena satu kalimat aja. Pahalanya sia-sia. Ya. Kita cerita ke sana ke sini tentang ibadah kita, habis ibadah pahalanya. Nah, ada pahala. Jadi kalau kita sedekahnya sirron, diam-diam lebih selamat. Karena enggak ada orang yang tahu. Bagaimana kita akan riya karena orang tidak ada yang tahu kalau kita sedekah. Kalau bisa. Ya, tapi jangan kita katakan sudah kalau kamu enggak bisa sedekah sir, enggak bisa sedekah sir, enggak bisa sedekah diam-diam, enggak usah sedekah sekalian. Ya jangan, ya sudah kalau kita enggak bisa sedekah sir, sedekah alaniyah enggak apa-apa. Itu sudah baik. Sedekah manfaatnya banyak, keutamaannya banyak, pahalanya banyak walaupun sedekah alaniyah. Cuma apalagi kalau sedekahnya sedekah sir. Yang penting ikhlas, itu aja. Sedekah alaniyah tapi ikhlas, walaupun di depan orang tapi dia bukan karena mengharap pujian dari orang, bukan karena kesenang dilihat oleh orang, enggak. Memang dia bisanya sedekah seperti itu. Ikhlas tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna miskinan wa yatiman wa asira. Ya, mereka memberi makan orang miskin dan juga orang yang ya miskin, asira. Ya, tahanan yang ditahan. Yut'imuna miskinan wa yatiman wa asira, dan orang yang yatim. La nuridu minkum jazaan wala syukura, yang mereka memberi makan tersebut tidak mengharapkan jaza, tidak mengharapkan balasan dan imbalan. Wala syukura, bahkan untuk mengharapkan terima kasih tidak. Jangan mengharapkan terima kasih apalagi imbalan. Kita memberi sesuatu mengharapkan imbalan, itu bukan ikhlas. Kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan pujian. Kita memberikan sesuatu mengharapkan dikatakan, diucapkan terima kasih, syukuran kasirnya. Kadang-kadang kalau kita memberi sesuatu, tidak syukuran, kadang-kadang perasaan dalam hati. Kok tidak syukuran ini? Sudah dikasih-kasih, tidak syukuran. Ente ini ngasih karena syukuran apa? Rugi kalau ente ngasihnya karena biar dibilang syukuran. Ente ngasih biar dibilang syukuran, apa biar dapat pahala di sisi Allah? Ya, biar dapat pahala. Apa kalau tidak dibilang syukuran, tidak ada pahalanya? Mana pahalanya kalau tidak bilang disyukuran? Lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Zainah Aisyah itu kalau memberi sesuatu tidak mengharap dibilang syukran, tidak mengharap dibilang terima kasih, tidak mengharap apalagi sampai didoakan. Bahkan kalau Zainah Aisyah memberikan sesuatu, itu Zainah Aisyah kalau didoakan oleh orang yang diberi, langsung didoakan juga oleh Zainah Aisyah. Dia mendoakan, Sayyidina Aisyah mendoakan, biar murni pahala itu tidak dibalas dengan doa. Khawatir kalau dibalas dengan doa orang yang diberi, nanti pahalanya berkurang, apalagi sampai tidak ada. Dianggap imbalannya adalah doa. Kita memberi, didoakan. Ya sudah, itu balasannya sedekah dengan didoakan oleh orang yang diberi. Takut Sayyidina Aisyah. Jadi kalau didoakan, malah didoakan. Kadang-kadang kita memberi kepada seseorang, ya Allah, terima kasih, semoga hartanya berkah, semoga panjang umurnya. Nah, kalau seperti itu, kita balas, doakan juga. Kamu juga, semoga diberi keberkahan oleh Allah. Semoga kamu kaya, tidak minta-minta lagi, dan seterusnya. Ya. Doakan juga. Jadi imbalan doa dengan doa. Pahala sedekah tetap murni, tidak berkurang. Itu Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah Karim. Dia orang, beliau karim. Beliau dapat bagian sebagai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Mal. Ketika dapat bagian, bagiannya dia ini tidak disimpan. Tapi dia sedekahkan. Orang-orang semuanya datang ke rumah Sayyidina Aisyah yang miskin-miskin yang membutuhkan. Beliau bagi-bagikan itu bagiannya. Beliau bagi-bagikan sampai hampir habis. Bahkan diingatkan oleh budaknya. Ya Sayyidah Aisyah, apa yang kamu bagikan ini sudah tinggal sedikit. Tidakkah engkau sisakan buat futur kamu? Futurnya Sayyidah Aisyah, dan di hari itu Sayyidah Aisyah puasa. Dan tidak disiapkan, masih belum disiapkan makan untuk berbuka. Tidakkah engkau sisakan wahai Aisyah sedikit untuk engkau siapkan untuk berbukanya kamu? Tidak peduli Sayyidah Aisyah. Terus. Habis benar-benar. Mau berbuka ini utang sampai Sayyidah Aisyah. Utang untuk berbuka. Karimnya Sayyidah Aisyah. Nah ini. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan imbalan kalau kita berbuat baik. Jangan mengharap imbalan. Jangan mengharap terima kasih. Jangan. Rugi kita mengharap terima kasih. Nah kalau kita sedekahnya diam-diam bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, ya sedekah biasa. Yang penting sedekah. Mau sedikit, mau banyak. Tidak harus sedekah itu harus banyak. Tidak, yang sedikit. 2.000 rupiah, 3.000, 5.000, 4.000. Terserah. Semampunya, semudahnya kita. Dan di situ manfaatnya banyak. Ya, bahkan sedekatul alaniyah, kalau diniatkan dengan yang niat yang baik, bisa jadi lebih besar pahalanya. Kalau niatnya baik. Contohnya katanya ulama, kalau dia sedekahnya terang-terangan, niatnya memberi rangsangan, motivasi kepada orang lain yang melihat, supaya mengikuti beliau. Dan beliau adalah orang yang diikuti. Beliau adalah jadi panutan di kotanya, di kampungnya. Jadi panutan. Kalau dia sedekah terang-terangan, dilihat oleh orang-orang, orang-orang itu akan bergerak meniru. Sehingga yang sebelumnya tidak ada niat bersedekah karena melihat panutannya mereka ini bersedekah, ikut bersedekah. Afdal bagi orang tersebut sedekahnya untuk terang-terangan dengan niat yang baik. Niat agar menggerakkan hati mereka, mengikuti mereka bersedekah juga. Ya, niatnya yang baik. Dan jangan tetap dijaga ikhlasnya. Hatinya tetap dijaga daripada riya ketika itu. Kemudian dikatakan ini, wala tada antata saddaqa kulla yaumin bisai'in wa in khalla. Dan jangan kamu membiarkan satu hari berjalan tanpa sedekah. Dianjurkan setiap hari kita bersedekah. Wa in khalla, walaupun sedikit, kata beliau. Walaupun 2.000 setiap hari. Sedekah. Karena sedekah ini keutamaan jamak banyak, termasuk keutamaannya di hari kita sedekah, kita dijaga oleh Allah dari segala musibah. Kalau kita sedekah hari ini, Allah menjaganya satu hari, 24 jam satu hari penuh dari segala musibah. Kalau kita sedekah. Kalau kita sedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat yang kita pinta kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedekah dengan niat kesembuhan, Allah akan berikan kesembuhan. Dengan niat ketika bersedekah untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung niatnya. Nah, jadi minimal, walaupun sedikit, setiap hari sekali kita sedekah katanya. Wa in qala wa bakir bihi. Walaupun sedikit yang kita sedekahkan, yang penting setiap hari. Karena sedikit bukan berarti tidak diterima oleh Allah. Ada batasan. Kalau kita sedekah, tidak boleh ya. Harus sedekah itu minimal 10 ribu rupiah. Tidak boleh di bawah 10 ribu. Tidak sah itu sedekahnya. Tidak ada. Seberapapun yang kita keluarkan untuk Allah, bisa jadi yang sedikit, tapi ikhlas karena Allah, bisa jadi pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba dirhamin sabaka alfa dirham. Berapa banyak? Satu dirham, tapi pahalanya bisa mengungguli pahala sedekah 1.000 dirham. Satu dirham dari seseorang yang miskin, dari seseorang yang tidak punya kecuali hanya 2 dirham. dia sedekahkan satu dirhamnya, berarti dia sedekahkan separuh hartanya. Dia ikhlas karena Allah. Itu pahalanya melebihi pahala orang yang sedekah 1000 dirham. Tapi dia punya pahala, dia punya harta banyak. Hartanya dia ribuan. Ribuan dirham. Dia sedekahkan 1000 dirham. Walaupun ikhlas, masih kalah dengan sedekahnya orang yang sedekah 1 dirham. Karena ikhlasnya. Karena tawakalnya. Kenapa? Karena dia hanya miliki 2 dirham aja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La tas'allah Allah fi ashabi, La tasubu ashabi, Fawallahi, Fawallahi, La tasaddaqa ahadukum, Ma makna, Bijabali uhudin zahabat, Ma balaha, Nisfa, Muddihim, Ma balaha, Sadaqa muddihim, Wala nasifa. Yang maknanya, yang artinya seperti itu. Jangan kamu mencela-cela dan menjelek-jelekkan sahabat-sahabatku. Awas. Semua sahabat Nabi SAW udul, orang baik. Semua sahabat Nabi adalah didikan Nabi SAW. Jangan menjelekkan sahabat ini, sahabat itu. Semuanya orang-orang baik. Semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, jika kalian bersedekah dengan sedekah sebanyak Jabal Uhud, sebanyaknya Jabal Uhud, Gunung Uhud. Yang gunung itu, Gunung Uhud itu berupa zahab, berupa emas, bukan hanya makanan lagi, berupa emas. Kalian sedekahkan itu. Pahala kalian sedekah dengan Gunung Uhud yang berupa emas tidak akan sampai dan tidak akan mengungguli pahala sedekahnya sahabat Nabi. Walaupun sahabat Nabi sedekahnya hanya 1 mud kurma aja. Bahkan walaupun separuh mud kurma. Hanya separuh mud kurma. Tidak bakalan sampai pahalanya. Karena berbeda. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang imannya mereka luar biasa. Nah, jadi jangan diremehkan. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya dalam amal kebaikan. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam amal kejelekan. Disembunyikan oleh Allah. Maksudnya apa disembunyikan ridhonya Allah dalam amal kebaikan? Kita tidak tahu. Kita diridhoi oleh Allah itu dengan sebab amalan apa? Kita bisa jadi diridhoi oleh Allah karena sholat. Bisa jadi kita diridhoi oleh Allah karena puasa sunnah. Bisa jadi diridhoi oleh Allah karena puasa Ramadan. Bisa jadi diridhoi oleh Allah karena ngaji. Tapi setiap orang masing-masing berbeda-beda. Sebab seseorang mendapatkan ridhonya Allah itu berbeda-beda. Nah, kita ini tidak tahu kita mendapatkan ridhonya Allah ini dengan sebab apa. Karena kita tidak tahu, jangan remehkan kebaikan. Karena kebaikan yang kita remehkan, bisa jadi itulah sebab Allah memberikan ridhonya kepada kita. Jadi jangan diremehkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika meninggal dunia, seorang yang soleh bermimpi melihat Imam Ghazali. Kemudian di mimpinya beliau bertanya kepada Imam Ghazali, "Maza fa'allahu bik?" Apa yang kau, yang Allah lakukan terhadap engkau ya Imam Ghazali? Qala ghafara li Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosaku. Bima, dengan apa? Dengan amalan apa Allah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Imam Ghazali? Apa katanya Imam Ghazali? Karena sebab suatu aku menulis dengan tinta. Dulu nulisnya pakai tinta begini. Tinta habis ngambil lagi. Suatu habis tintanya mau mengambil lagi, ada lalat yang sedang hinggap di hibir, di tinta. Dan lalat itu meminum tinta tersebut. Dibiarkan sama Imam Ghazali. Padahal cuma lalat yang sedang minum tinta. Dibiarkan sama Imam Ghazali sampai puas meminumnya. Kemudian setelah puas diminum, terbang lalatnya, baru dilanjutkan. Itu jadi sebab ridhonya Allah. Itu jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya Imam Ghazali. Padahal cuma memberi tinta kepada lalat, membiarkan lalat minum tinta aja. Jangan diremehkan. Kita tahu di zaman Bani Israel ya kan, seorang pelacur, wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan mendapati anjing yang kehausan, mau minum air di dalam sumur tidak bisa mengambil air. Anjing itu kehausan. Dia lepaskan sepatunya. Dia gunakan sepatunya itu untuk mengambil air. Kemudian dia berikan kepada anjing. Tahu-tahu dengan sebab itu Allah kirim malaikat memberitahu bahwasanya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dosa zina padahal. dan berapa zina yang sudah dia lakukan. Dia ampuni semua dosa zina yang dosa besar itu. Karena sebab hanya memberi minum apa? Anjing. Kalau itu anjing, apalagi kucing. Kalau kucing, apalagi manusia? Apalagi manusia, jangan diremehkan. Nah, bisa jadi itu jadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dikatakan sedekah jangan diremehkan, walaupun sedikit. Siapa tahu sedekah yang sedikit ini jadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Sayyidina Aisyah pernah sedekah dengan satu butir kurma. Sedekah dengan satu butir kurma. Sehingga yang diberi ini merasa sedekah yang diberikan itu sedikit. Cuma satu butir kurma sedekah. Akhirnya Sayyidina Aisyah mengatakan, "Hei wahai fulan, ini satu butir kurma, tahukah berapa zarro ini? Berapa timbangan? Kalau diukurin berapa zarro?" Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Sedikit apapun amal kebaikan, walaupun zarro, ada yang mengatakan zarro itu semut kecil. Coba, ya, semut kecil, apa sih timbangan semut kecil? Ya, kalau dibandingkan kurma lebih berat mana semut kecil? Jauh. Kalau misalnya seberat semut yang kecil aja akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kurma berapa zarro ini? Jadi jangan diremehkan. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayat dan istiqamah, selamat dunia akhirat, selamat dari segala fitnah, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang kita cintai. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surganya, kebahagiaan dunia, kebahagiaan di barzakh, kebahagiaan di akhirat. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya kesempatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bisa memandang wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak-banyaknya dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dan senang kepada kita. Alhadini yakun yasari jami'a samina li khairi dunya wal akhirah ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.